itu yang kau katakan. Coba katakanlah sekali lagi. Melu saat ini lama ku menunggu, terobati sudah rindu di hatiku. Akan hidupku.